sampai santri kula niku nyuwun sewu, kula ora ngerokok, santri kula ngerokok kabeh. Pujian ning masjid. Napa pujiane? Sing sapa wonge bar mangan ora ngerokok, padha karo wong sing ora cewek cangkemmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para kiai, para masayikh, para sepuh bini sepuh ingkang estu kawula takzimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh, wabil khusus bakul tahu ingkang kula hormati, bapak-bapak pejabat ingkang sampun kersa rawuh, serta kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengaosan peringatan HUT RI ke-74 dan bersih desa, Desa Bimo, Kecamatan Balirejo. Simo. Tuhun sewu tukang sone sing niki mang banterke titik. Sing arep malah ra krungu niki, sing krungu sing guri. Apa diwalik kowe ngaji aku ngeson. Sing arep niki malah mboten tak krungu. Mila respone jamaah kurang. Dasare sing arep nggih rada budhek nggih. Jal benerno dhisik. Tukang sone sing tuwa niki to. Nggih, sing tuwa niki. Cek. Sing niki muni napa mboten? Tak takone ora jawab kono Kang, soalnya sonmu ora muni. Ora muni. Mila teng mriki ra krungu blas, sing krungu malah teng mburi mriko. Soale kula niku ahli personan. Kadang-kadang ahli perkawinan barang. Sebab sing mriki niki blas ra muni loro niki. Sing loro niki blas ra muni, niku ya ra muni. Gue kata iya ora. Jal banterno mas. Napa jenengan nggak mriki kula tak teng mriku nggo. Cobi mang bener alon-alon. Sing niki Kang, niki cahwi sapa kuwi? Iki mau adep kene wae. Ngene iki lak mung berbagi kupinge cah hadroh ta iki. Iki diwalik rene, Bro. Ah iki rene. Lah iki bayar aku double iki. Iki sing kae yo, sing kae yo, orang-orang ngene iki. Aja terlalu rene le engko lak karo aku feedback. Oh kowe yo pekok kowe kok ayo. Ndak rene. Lah, kuwi yo men kene krungu. Sing mriki niki bagian panggung. Aduh apa iki? Sing bagian panggung niku kudune mung niki kalih niki. Lah kuwi jane mubadir teng mriku niku. Nggih napa mboten? Apa diganti tukange wae. Aku kon ngeson. Kowe ngaji ning kene. Coba dibenerkan lagi. Niki mati total niki. Loro niki. Niki soalnya bayar apa gratis toh? Oh gratis, pantesan nelek nggih. Iki lan iki mati iki lan, iki loro iki blas ramuni. Iki nggih kontrol suarane Abah nganggo iki. Jamaah kuwi karo kuwi karo kae, sing mburi kae. Iki panitiane sapa iki? Men kiai ini rana su langsung disogok tegan nunu kita mau. Tegan ni karun dasi gedin dasi hilang. Iya lagi cilik banget hilang. Dasi sama ni tegan ni sama ni. Kalau diwalik tegan ni karun dasi mungkin ni. Iki mati totalan loro iki. Saat iki mulai masuk. Nggih. Pun gedhek dhek. Ngono kuwi, wah, dume cilik loro. Niki perpaduan yang tidak normal. Kopi panas, degane adem, pokarine adem. Diunjuk kabeh hanyang-hanyangan niki. Kula niku mboten nate ngombe sing bangsa kemasan. Kula niku urip kula niku terlalu higienis. Dadi kula ngombe bangsa Coca-Cola, Fanta, Sprite, Pokari, soft drink, soft tech niku mboten. Sampeyan njenengan mawon kan. Monggo Pak diunjuk Pak. Pestu mungkin bar ngunjuk Pokari kumis njenengan merotoli kabeh. Bapak Ibu rahimakumullah, ngapunten kula estu nembe watuk parah. Kalau wingi teng Aljazair niku suhu teng Aljazair niku 45 derajat. Pas kula kesel-kesele. Terus bar acara teng Kompas TV live niku langsung mangkat teng Aljazair nembe mantuk wingi, langsung ngaji teng Madiun sakniki teng Madiun melih. Mila senajan to watuk-watuk, monggo sarengan ngaji. Senajan to sone pas-pasan, iya bro ya. Muga-muga sedaya ingkang rawuh dalu menika pinaringan berkah saking ngarsanipun Allah Azza wa Jalla. Wajah-wajah wong seneng ngaji niku kalih mboten seneng ngaji niku beda. Niki insyaallah wajah-wajah sing seneng ngaji. Mula sing rawuh dalu menika tak dongake kabeh mlebu surga. Mangkat bar pengajian insyaallah. Di pengajian modar maksudnya. Ibu bapak rahimakumullah, semangat inilah yang kemudian perlu dijaga. Cara jaman biyen niku nyuwun sewu. Gara-gara kula ditakoni kalih Mas Dedi Corbuzier niku ngeten. Gus, apakah benar takbir Allahu Akbar itu untuk menutup rumah makan? Lah kula takoni, kok kowe takon ngono napa, Bro? Karena saya melihat hari ini banyak orang menutup rumah makan dengan menggunakan takbir. Buktine napa? Bulan poso ana warung makan buka, bungok-bungok ning dalan takbir Allahu Akbar tutup rumah makan. Pertanyaan beliau sama saya, apa benar takbir itu untuk menutup rumah makan? Bapak Ibu rahimakumullah, ini semangat yang salah. Zaman perjuangan biyen gelora 10 November. Zaman Mbah Hasyim Asy'ari hubul waton minal iman. Sing jenenge kalimat takbir niku diwacake teng kacang godhok, kacang goreng, kacang-kacang niku sing didol bapak-bapak niku. Niku begitu takbir Allahu Akbar diuncalke dadi bom untuk mengusir Belanda. Zaman biyen takbir niku nggih ngusir Belanda, zaman sana iki takbir nggih nutup rumah makan. Makanya wong sewu suwe-suwe niku Islam niku lak rusak mergo kata tiang boten paham Islam tapi yak-yakan. Kados hari ini yang saya posting di Instagram gara-gara saya di teks oleh sebuah akun awas lagu musyrik. Kula wale boten kula waca. Bahasan kula waca sing dimaksud lagu musyrik niku napa? Lagu Padamu Negeri ciptaan Kusbini. Yang menjadi persoalan apa? Bocah-bocah saile saniki lagu-lagu kebangsaan niku yo mboten paham. Soale napa pun mboten wonten pelajaran soal lagu-lagu kebangsaan di sekolah. Sekolah awake dhewe niku sing doyak mung telu to. Nek jurusan IPA niku sing doyak siji matematika, nomor loro bahasa Inggris, nomor telu apa? Eh? bahasa Indonesia. Sing dikejar damel uwan niku namung niku. Lah sing dikejar bakul kacang niku penonton sing ngantuk. Aku biasane. Ora-ora ora krungu iki lho. Saiki ya bakul kacang nganti botak. Pelajaran-pelajaran yang bersifat kebangsaan niku mboten nate diajarke meneh. Contoh PSBB. Apa kuwi PSBB? Pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Bocah cilik saniki pun mboten ngerti, Pak. Soale napa pun mboten diajarke. Biyen setiap mlebu SMP, SMA, kuliah niku ana P4. Penataran P4. Soal napa pentingnya Pancasila? Saniki pun mboten ngerti. Ngerti ini mau P3K pitik pitu picek kabeh wis boten diajarke. Maka kecintaan terhadap negara nyuwun sewu semakin lama semakin lambat lan iku semakin hilang. Bocah wis ra kenal kali tokoh-tokoh perjuangan. Cilian kula niku nyuwun sewu golek papah gedang niku digawe tembak-tembakan perang ning sawah. Kowe dadi sapa? Aku Jenderal Sudirman. Kowe dadi sapa? Komarudin. Kowe dadi sapa? Pak Harto. Ngerti sejarah? Bocah saniki pun mboten ngerti. Wong dolanane mawon wis beda kok. Cilian kula niku nyuwun saya umum jika walang kadung nih kalau dicekel lu bisa tiduranan pak walang-walang kadung tukang sone kayak kelome kepiye lu ki waten niku wis dadi dolanan. Buka godong gedang onontong di lor di kidul niku bocah cilik mbiyen wis seneng nggih napa mboten niku blombong kok blombong apa kek kalau sing tembak-tembakan isine nganggo coklat apa nganggo jambu kek lho niku bocah wis seneng napa jenenge mbah nganggo mobil-mobilan geledekan sandal sandale digawe ban karo diwenehi mancung mlaku wis seneng. Bocah saniki wis ora ngerti model ngoten niku ngertine napa PUBG ngertine napa Pokemon Mobile Legend ya iki tontonane Vampire Legend lan rupane kaya ngene iki. Lah semangat seperti itu sudah tidak ada lagi. Cilian kula niku biyen zaman sekolah kon ngapalke nuwun sewu nama-nama pahlawan nasional. Apal? Bocah saniki wis ora ngerti. Setiap rumah dipasangi gambar-gambar pahlawan. Pangeran Diponegoro, Patimura, Tuanku Imam Bonjol, Raden Ajeng Kartini, ngerti? Bocah saniki wis ora ngerti. Awakmu ngerti, Bro? Raden Ajeng Kartini iki jenenge asline sapa? Harum Putri Indonesia harum namanya. Bisa ngerti ya kali. Bu, Ibu, jenengan ngefan mboten kali Raden Ajeng Kartini? Ngefan mengidolakan Raden Ajeng Kartini? Kalau mengidolakan berarti harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini. Jenengan kula kandhani, wong jarang sing ngerti ini. Raden Ajeng Kartini itu merupakan anak dari Bupati Jepara dari istri ketiga. Dan Raden Ajeng Kartini itu merupakan istri ketiga dari Bupati Rembang. Artinya Raden Ajeng Kartini itu tokoh perempuan yang pro dengan poligami. Kalau ibu-ibu Madiun mengidolakan Raden Ajeng Kartini berarti harus siap-siap dipoligami. Setuju ibu-ibu? Jenenge ngefan. Jadi kula niku maca sejarah. Raden Ajeng Kartini itu merupakan murid dari Soleh Darat As-Samarongi. Mbah Soleh Darat niku tokoh Semarang. Nyuwun sewu, niku duwe murid namine salah satunya adalah Raden Ajeng Kartini. Dia bisa menulis habis gelap terbitlah gelang, gara-gara apa? Habis gelap terbitlah terang, gara-gara ngaji Quran karo Mbah Soleh Darat, tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail. Akhirnya jadi habis gelap terbitlah terang. Mila nyuwun sewu, ibu-ibu kalau mengidolakan Raden Ajeng Kartini, maka siap-siap di poli kami. Setuju bapak-bapak? Setuju. Bu, wong lanang karo wong wedok niku kuat pundi? Cetok, lan iki baru bener nih. Wong lanang karo wong wedok niku luwih kuat wong wedok. Buktine napa? Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Modar bapak. Wong wedok dilawan. Wong wedok iki kuat. Pabrik susu loro digawa dhewe. Lanang iki lemah. Ngontok lore sambatan karo manuk. Aku tak wangi fitness mendino rapotok-potok. Wong wedok tanpa fitness potok lho kandhane ya. Mampu wong wedok. Sake wong wedok iki. Wali kami moh. Lah bojoku kula gelem. Abah, apa yang? Saya siap di madu, alhamdulillah. Sarannya apa? Asalkan Abah mau diracun, sampai kula niku gawe lagu soal poligami. Jagalah istri jangan kau sakiti. Jagalah suami jangan sampai berpoligami. Setuju Bu? Tolong dan dicatat mereka setuju dengan lagu saya. Karena mereka setuju, maka lagunya saya lanjutkan. Jagalah istri jangan kau sakiti. Jagalah suami jangan sampai berpoligami. Bila suami menikah lagi, hati istri sedih sekali. Dunia terasa hampa, suami dibagi dua. Namun bila istri rela, semuanya kan berpahala. Allah pasti membalasnya, surga sebagai jaminannya. Setuju Bu? Leda-leda. Tawene cara ben bojomu ora rabi meneh. Jagalah istri jangan kau sakiti. Jagalah suami jangan sampai berpoligami. Wong itu rungokno. Bila suami mulai tak betah, istri harus segera berbenah. Bila perlu pergi ke salon, biar tidak kelihatan oon. Rungokno. Sekarang persaingan di luar sana itu semakin ketat, tak kandani. Wong wedok ning dalan iku wayu-wayu. Mula sing lanang nonton wong wedok ning dalan wayu-wayu, mbasan sing wedok ning omah yo ngalah. Lah pengajiane gayane ala-ala wis tuwa jilbabe ping. Yo alah. Gawaya. Lah pengajian raine didempul wedak FIFA nomor 4. Ambune wangi. Saya malah matching banget ya. Jilbabe abang PDI, bajune kuning Golkar. Sing pake putih Gerindra. Lawan Ibu rahimakumullah. Semangat para pahlawan inilah yang kemudian hari ini nyuwun sewu luntur. Sudah tidak ada lagi, bahkan terkena karo pahlawan mawon mboten. Mila kula niku gawe program nopo? Mbok yo to. Awake dhewe niku masang gambar pahlawan di rumahnya masing-masing minimal siji. Supaya anak-anak iki ngerti karo pahlawan. Kula niku biyen seneng karo NU gara-garane nopo? Abah kula niku masang gambar jagat ditaleni teng kamar kula. Maka sejak itu saya mencintai NU hanya bermula dari gambar. Awakmu saiki wis ra kenal karo sapa Cut Nyak Din. Kenale sapa? Cut Tari. kenale Cut Ari. Wis ra kenal karo Pati Murah, kenale sapa? Vanessa Angel. 80 juta, Bro. Kroto paling larang. Napa wae apa sak krotone niku? Krotone niku pakan manuk. 80 juta. Manuke sapa? Manukmu. Wis ra kenal. Maka hari ini akan saya sampaikan beberapa fakta nggih. HP kula niku nyatet. Soale kula niku ditek. Yang pertama saya sampaikan kemarin di Kebon Sari. Mereka mengatakan apa? Tidak ada dasarnya nasionalisme. Kalau mencintai Islam itu ada dasarnya dan berpahala. Tapi kalau mencintai negara itu tidak ada dasarnya. Dan ini sudah berani terang-terangan di media sosial. Tak wajak ya Pak. Ini supaya polisi ini yang ngerti. Mila lah iso ini polisi, tentara ini yang melek medsos. Biar ngerti media sosial. Mosok polisi kok apa utun biyanget. Polisi kok desa orang ngerti apa-apa aja kan. Saat ini kejahatan di media sosial itu lebih banyak. Maka kita mengenal istilah undang-undang IT. Head speech dan lain sebagainya. Itu awalnya dari mana? Awalnya dari media sosial. Jadi kan di Instagram kan? Wah, gaya ya. Itu dua bro. Nah, paling followernya 5. Followernya 5 yang gua ya. Jadi nyuwun sewu. Hari ini kalau posting nanggapi niku, langsung akun niku dihapus. Nih. Awas lagu sirik. Kula mone mbatin, lagu kok ana sirik ki apa? Kalau ada orang bertanya apa hukum musik menurut Gus Miftah? Tergantung musiknya apa? Kalau kemudian musiknya ini mengingatkan kita kepada Allah, mencintai Rasulullah, maafi muskilah, enggak ada masalah. Tapi kalau lagu-lagu ini nyuwun saya udah ada kawai dewe lali karo Gusti Allah niku ora kena. Kancane iki lagu macam-macam niku. Umpamane apa? Ingin bercinta ngono. Apa kae jenenge? Ku ingin bercinta terus kucing garong. Apa meneh? Jarang goyang lah apa to kuwi? Apa katanya nang ya apa kuwi? Ngerti ku mundur ala-ala ngerti ku. Ngerti ku mundur alon-alon. Iya. Diganti ngaji alon, alon. Mundur alon-alon iki iki nembak mbake, mbake ra gelem. Iya. Caci le ireng banget. Kalau kemudian lagu-lagu itu mengingatkan kita kepada Allah, maafi muskilah. Lah, padamu negeri niku salahnya teng pundi? Alasannya napa? Lagu padamu negeri dibilang sirik. Karena lagu ini nyuwun sewu, jar dinyanyike bareng-bareng dhisik wong Madiun iki apal apa ora? Shalawat ala Nabi Muhammad. Padamu negeri kami bagimu negeri jiwa raga. Alasannya lagu ini dimusrikin apa? Karena bertentangan dengan firman Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Niki jenenge pemerkosaan ayat. Ora gato. Niki jenenge jaka sembung bawa golok, enggak nyambung. Jaka sembung naik becak. Ora nyambung, Cak. Ora ono kaitane. Lagu padamu negeri itu kan mengajarkan kepada kita untuk cinta negara. Mengajarkan kepada kita untuk bela negara. Kok dimusrik-musrike? Apa ora tau maca hadis mutafakun alaih? Kanjeng Nabi niku nate ndonga ngeten, Allahumma habib ilainal Madinah ka hubbina Makkah au asyad. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku kipas angin, panas banget. Anugerahkanlah kipas angin. Oh, anugerah pompa. Oh, yo anugerah barang tuh. Kayak kok rupamu ta, weh. Tapi kira preman ngendi ngono. Kok rupane karo asine remuk gambare ngono. Maksudku kowe luwih remuk ngono lho, Bro. Pak Lurah iki. Ya, semoga-moga Pak Lurah bojone nambah. Amin. Bujurnya Pak Lurah, kamu mbak ini? Bu Lurah? Di oke. Oke. Cie, cie, cie. Bujurnya Lurahnya kan guping. Gue nyaman ya. Ngapa ngomong aku wani ini? Jadi ini wanya. Allahumma do Gusti Allah. Habib. Moga-moga jenengan dadosaken kawula tresno ilaina Habib ilaina Al-Madinah, mencintai kota Madinah kahubina seperti kecintaan kami Makkah kepada kota Makkah. Soale Kanjeng Nabi niku kadung jatuh cinta kalau Makkah kemudian hijrah teng Madinah. Begitu gawe pemerintahan teng Madinah niki Kanjeng Nabi nyuwun karo Gusti Allah, "Do Gusti, muga-muga kula iso seneng marang kota Madinah kaya dene kula seneng marang kota Makkah." Artinya apa? Nasionalisme itu ada dasarnya. Nasionalisme itu diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo Kanjeng Nabi wong Arab, ya Kanjeng Nabi tresno karo wong Arab. Mergo jenengan wong Madiun, wong Indonesia, jenengan ya kudu seneng karo Indonesia. Kaya ngono kok dimusrik-musrike. Kula lak dadi kelingan ngeten, niki lak wong ngawur nafsirke ayat. Kanjeng Nabi tahu ngancam, "Man fasaral Qur'an bi ra'yih fal yatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa menafsirkan Al-Qur'an menggunakan akalnya sendiri, maka siap-siaplah mengambil tempat duduk dari api neraka. Hati-hati. Mila saniki lucu, ana majelis tafsir jenenge majelis tafsir aneh-aneh. MTA. Nafsirke Qur'an menganggu akale dhewe. Ora tahu ngaji ilmu tafsir, ora ngerti ismu abail ilmu asbabun nuzul, ora ngerti asbabul wurud, ora ngerti nahwu, ora ngerti sharaf, tidak tahu ilmu nasakh mansukh, tidak tahu ilmu bahasa, ora ngerti ilmu balaghah, ora ngerti ilmu macam-macam, wani nafsirke Qur'an, mila ngawur. Tawene contoh, contoh ngawure ngeten. Niki lho, berkait kalih wong nafsirke ayat sing salah niku. Jenengan teng mriki enten tahlilan apa mboten? Lah teng mriki ana wong mati didongake napa mboten? Nggih. Padha ngen kula ngingeten kula pengen layat tapi wong ngerong mati. Jane pengen layat tapi wong ngerong mati. Jalane atas ya. Pateni ae. Kowe iki rasa tak pateni insyaallah. Mati dhewe. Ayat sing didadekke dasar nolak tahlilan niku jenengan pirsa napa? Surat At-Taubah ayat 89 larang laru ayate. Unine napa? Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mensolatkan, mendoakan orang yang mati salah satu di antara mereka, dan janganlah kamu berziarah di atas kuburnya. Ayat niki didadekke dasar nolak tahlilan. Padahal sejarah ayat niki Kanjeng Nabi dilarang nyolatke Abdullah bin Ubay, mergo Abdullah bin Ubay niku wong kafir, agamane mboten Islam. Tapi nyuwun sewu, kale tiang-tiang niku didadekke dasar digebyah uyah saben wong mati ra kena didongake. Apa meneh sing mati ra gawake kipas angin. begitu ono kipas angin ini orang ono colokan nih. Kaya ngono arep maju lurah meneh. Aja disentor kele, diobah-obahke kaya ndase wong tahilan ngene lho. Lah. Gede-gede ngene iki lho. Lah kok rono terus iki kepiye iki? Sing sumuk ki aku duwite. Dek, iki pas akhire tengeng iki. Lho, ora niat to. Kipas angin ora niat kelo bro. Apa kowe ning kowe lele, kowe ngadeg ning kono tugasmu gedheke kipas angin. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, akhirnya banyak orang memperkosa ayat. Contoh, dulu ketika KPU mengumumkan tanggal 21, janjinya tanggal 22. Kemudian apa KPU dihujat nganggo surat An-Nisa. Orang nyambung meneh. Maka nyuwun sewu, jangan sampai kemudian kerukunan bangsa ini dikotori oleh orang-orang yang tidak paham sejarah. Sing paling kula tersinggung niku napa? Kula diposting, di tag sebuah postingan yang mengatakan apa? Pancasila itu bukan ideologi yang baik, maka harus didiskusikan kembali katanya. Orang yang mengatakan iki nyuwun sewu, wong sing nembe belajar agama. Cara kula nesu, soalnya napa? Pancasila niku sing gawe para ulama. Salah seorang yang mengizinkan Pancasila sebagai ideologi negara niku sinten? Mbah Hasyim As'ari. Bapake Wahid Hasyim, mbahe Gus Dur. Mbah Hasyim As'ari niku mengizinkan Pancasila nyuwun sewu nganggo tirakat, nganggo poso, nganggo dikir, nganggo salat bengi. Bahkan beliau itu mohon maaf mengizinkan Pancasila sebagai ideologi negara nganggo riadoh yang panjang. Lah wong saniki nyuwun sewu nembe belajar agama sudah mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Pertanyaanku, jenengan arep melu pundi? Melu ulama sing paham agama tenanan apa melu ulama-ulamaan? Mbah Hasyim As'ari niku napa gelare? Hadratus Syekh. Cara mbiyen niku Pak Lurah, wong diceluk Syekh mawon niku ana klasifikasine kok. Apa meneh Hadratus Syekh? Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalan. Napa diceluk Syekh? Mergo ahli kitab nahwu. Sing gawa kitab Jurumiyah pertama kali ning pondok pesantren menika Mbah Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalan. Dipun wastani Al-Bangkalan mergo tiang Bangkalan. Wes wong simo yo asimoe ngono. Jenengmu sapa, Bro? Heru Santoso. Heru Santoso Asimoe. Mergo wong simo. Mbah Soleh, Mbah Syekh Nawawi Al-Bantani. Mbah Nawawi Al-Bantani niku sinten? Buyute Kiai Ma'ruf Amin. Wakil presiden terpilih. Dijeluk Syekh ahli kitab kuning. Syekh Soleh Darat As-Samarangi, mergo tiyang Semarang. Dijeluk Syekh mergo ahli Quran. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dijeluk Al-Minangkabawi mergo wong Minangkabau. Mergo ahli Quran. Diceluk Syekh. Lah wong sakniki ora jelas kuwi ahli apa diceluk Syekh. Contone Syekh Puji. Kuwi ahli apa kuwi? Ahli kincil. Jadi lah teng Jawa Timur niku wong bojo loro niku diceluk Syekh gara-gara Syekh Puji niku. Jadi teng Jawa Timur niku lah bojo siji kaya kula rong diceluk kiai, Pak. Ustaz, Gus. Bojo loro Syekh. Bojo telu utawa papat kiai. Bojo wolu eyang. Contone eyang subur. ngopo yang subur untune entek mergo kakean mentil. Iya. Pertanyaane ngopo Heru Santoso untune utuh? Lah. Harga ora tau. Sing untune entek sapa? Lah. Oh, kok simbahnya untungnya utuh nih. Tak kula ya ora tau ning omah ya lumrah. Wong kula niku ora tau ning omah dadi ora tau. Ngomong-ngomong bil tak ajari tak ora tau. Kula niku nembe mulai saking aja Zahir. Langsung mriki sesuk-esuk pun mangkat teng Taiwan. Taiwan mulih nganti dina Senin, dina Selasa pertemuan kiai se-Indonesia teng Bali. Dadi senajan to urip kula niku bojo kula ayu, kula jarang kelon, Pak. Mila jeng kula desain. Bojo kula niku wonten omah niku menteri dalam negeri, ajeng kula goleke kanca menteri luar negeri. Oh, nah. Karena saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan, insyaallah. Dulura harus paham. Laki-laki itu imam, perempuan itu makmum. Makmum yang baik manut dengan imam, dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Iya. Ora mungkin lurae wani, ora mungkin. Lurae kelas e mung kaya tikus. Napa niku mlebu metu lenge mung siji. Dari nyuwun saya mungkin. Dicelok Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari niku mergo apal Kutubus Sittah. Wong saiki kita ora ono saiki. Kutubus Sittah niku 6 kitab hadis dari Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi apal kabeh. Dan beliau rela dengan Pancasila. Lah wong saiki nembe apal hadis 3. Jenggote yo mung 3. Kelas RCTI. Rombongan Celana Tinggi Indonesia. Pajiru, Pajiru. Pasukan Jenggot Rasul. Gitu. Lah sing Yogyakarta namine Al Kacong. Aliran Katok Cungklang. Lah mriki ketok nih KMT, kelompok badok terus kae. Kok iso-iso ning mengatakan Pancasila tidak cocok? Dasarmu apa? Tak takon saya. Bahkan saya membaca di media sosial itu katanya nasionalisme tidak ada dasarnya. Ini sudah dibantah dari zaman resolusi jihad Mbah Hasyim Asy'ari di Surabaya. Napa? Hubul waton minal iman. Hubul waton itu tidak hanya sekedar cinta negara, tapi hubul waton itu maknanya adalah nasionalisme. Kula ngomong ngoten iki di DM kali tiang. Lak ngaji kon mencintai negara, padine menjilat karo negara. Aku njilat negara entuk apa? Aku pengajian rene sing bayar ya dudu negara. Tapi calon lurah. Mumpung ana Pak Polisi, Pak Lurah tak kandhani. Nganti kowe engko ora nyangoni aku iso tak laporke Pak Polisi. Karena bisa melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Lah sangune iki beda meneh 335 perbuatan tidak menyenangkan ngono. Hati-hati. Apa rumangsane kula niku tau mangan duit negara? Kula gawe pondok ya ora disumbang karo negara. Kula gawe masjid ora disumbang karo negara. Tapi napa kula cinta negara? Karena niki dawuhe Kanjeng Nabi. Makanya pahlawan-pahlawan yang awalnya dewi niku wis islami banget, Pak. Coba dilihat, begitu kita merdeka, dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh, akan karuniamu. Si. Kok suaramu kaya ora wong mangan to? Bombo-bombo sing kenceng kowe ngono-ngono iki bojomu kae lho, nyentih-nyentih ngono kae lho. Aku sing watuke bengok-bengok. aja sing buanter sing bengoke buanter tak dongake utange lunas sing ora bengok mulih meteng dari yakinku teguh akan karunia Indonesia merdeka. Kehadiratmu. Ayo. Saya kurang islami apa? Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Ana meneh Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Singapura 200.000. Ayo sama Singapura. Atas berkat rahmat Allah. Artinya apa? Orang yang hari ini mengatakan saya kan anyar meneh Pak Lurah. NKRI bersyariah. Kuwi apa meneh kuwi? Wong saiki iki jenenge aneh kok. Maune udo. Begitu jilbaban langsung gawe komunitas Hijabers Community. Apa meneh kuwi? Hijabers iki apa meneh? Sing di ibu-ibu nggone iki jenenge hijab napa jilbab? Jilbab hijab niku cara bahasa kula niku aling-aling. Wah dalu kula critake jaman kula mondok ngising ning kali supaya ora ketok tak titip nganggo hijab. Lah saiki kok kowe nganggo jilbab ning dasmu mau arani hijab sing mau aling-alingi apane? Lamung disawur kita niku jenenge kudung. Mila lan teng Yogyakarta ana istilah dhuwur kudung ngisor warung. Apa meneh jilbab. Saya ketika dibulin tenten gara-gara kula YouTube-an karo Dedi Corbuzier, apakah Gus Miftah setuju syariat Islam diterapkan di Indonesia? Kula jawab tidak setuju. Soalnya napa? Indonesia niku pun islami senajan to ora nganggo syariat Islam. Pembukaane atas berkat rahmat Allah. Begitu merdeka sujud aku sembahkan. Kurang apa to Indonesia kuwi? Wong rabi supaya ketok agamane digaweke KUA. Supaya ana pertanggungjawabane, kawa ngetokke buku nikah. Ning kula wingi bingung. Bingung napa? SIM niku tak delok ana masa berlakune. KTP ana masa berlakune, kok surat nikah ora ana masa berlakune. Kok entek-entek to ya aku. Indonesia niku lucu Pak, Pak polisi, delon. Kartu keluarga bentuke surat. Kartu keluarga bentuke surat. Bahasan surat izin mengemudi SIM bentuke kartu. Pilek pekok banget aku. Halo, kelingan mboten? Surat izin mengemudi jenenge surat bentuke kartu. Nggih ta? Kartu keluarga bentuke surat. Kula pokok nganti kipas angin ganti ping pindho kula ya pokok banget to. Ya ya ya ya ya ya ya ya. Negara Indonesia kurang islami napa? Dasar saiki didelok. Kok dadar rekor-rekor gawe NKRI bersyariah barang kuwi napa maksud ini? Wong pengajian sanggon-gon karo Pak Polisi diizini. Bahkan kula pengajian teng pondok arepe seminggu utuh kula nggih pengajian kula ora tau izin. Soale polisi ini menapal kali kula. Kurang islami apa coba? Adzan. Ora ana wong sing larang adzan. Enten sing larang adzan? Ora ana. Lah sing ra seneng adzan ana. Suara adzan kalah indah dengan suara kidung. Biar orang yang gawe puisi ngono iki. Ya maklum. sing ra seneng karo suara adan iku mung siji sinten setan. Mila kok wong Madiun ora seneng karo adan berarti koncone setan. Wong ya teko iki. Ya melu guyu. Jilbabe pink. Rungu adan kok malah susah. Allahu Akbar. Jawabane apa? Adan meneh. Jilbabe pink niku biasane. Jilbabe ireng insyaallah nggih. Luweh parah. Maka ketika dikatakan Indonesia kurang Islami. Kurang Islami nang pundi to? Kula ngaji angsal undangan teng Papua. Ning Papua ngaji yo oleh. Kula sesuk mangkat ning Bali, ya oleh. Bahkan kula niku lagi ngaji teng Bali sing sing jemput sinten? Tokoh-tokoh agama Hindu. Pedande-pedande. Tokoh-tokoh masyarakat sana. Saya dijemput di bandara. Pak, kenapa Anda orang Hindu jemput saya? Kan Gus Miftah itu Islamnya Islam Pancasilais. Islam yang paham dengan NKRI. Iya. Jangankan karo wong Hindu, tanggaku ki wong Kristen, aku ya akur kok. Tetangga saya itu 60% Kristen, Pak. Dadi kidul kula niku wong Katolik, lor kula kuburan. Mila selawas sore kula ora tau padu kali tangga lor kula. Maksudnya aku ngidak-ngidak kicing. Mila kula lak ana wong mati kula diteni. Sing lucu niku tangga kula sing wedok bojone mati. Sing lanang hari kedua mangkat ning kuburan nggawa kipas angin. Kowe ngapa nggawa kipas angin ning kuburan bojo kula wasiat kiai? Apa wasiate kula angsal rabi meneh yen kuburane pun garing. Delalah bendina udan merawas kowe aku. Ngono Pak Lurah. Lah sesuk Pak Lurah beda meneh, bojone mati ning kuburan, langsung ngelangkai kuburan. Lah apa Pak Lurah? Bojo kula wasiat, saya boleh menikah lagi asalkan melangkai jenazah saya. Oh, no modal. Oh, no. Wanira, wanira. Tak goleki ning Yogya. Jamaah kula ndek iki 700 tak kandani. Lumayan Pak Lurah. Niate berjuang Pak Lurah. Menyelamatkan para londe-londe rahimakumullah. Lateng Jawa Timur nemene begenggek. Ning data kula niku alhamdulillah WTS teng Jawa Timur niku semakin kesini semakin berkurang. Sing kathah niku namung teng guyangan ketok niku guyangan ya. Eh? Bukan bonek doli goblok kowe apa. Koneng butuh meneh aku apa lo kok piye ini londe kok. Karena aku biarin kenal karo paluran yang perlu nenan iya. Maka kalau saya pengajian di Bali sing jemput kanca-kanca iki lho. Ngene lah kula ngaji teng Bali, blangkon kula kula copot, kula nganggo udeng Bali. Lah kula ngaji teng Madura, saya menghargai adat Madura. Pakai apa? Udeng Madura. Kalau saya ngaji di Lampung pakai kopiah Lampung. Kalau ngaji di Jakarta pakai adat Betawi. Tapi lah kula ngaji di Papua ora wani nganggo koteka. Kan bahaya Pak Lurah. Masa ngene iki lah ya ra. Maka nyuwun sewu, orang yang bersikeras memaksakan khilafah untuk dijadikan menggantikan Pancasila sebagai ideologi, mereka orang yang tidak paham dengan NKRI. Lawannya sejarah lho. Bocah-bocah banser ansor kudu ngerti. Tahun 1936 Muktamar NU di Banjarmasin sudah menetapkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah Darussalam Nation States, negara kesatuan. Soalnya napa? Kok yo ana banyu putih panas to ya? Aku ki watuk banget Pak Lurah. Banyu putih panas sak kompore. Kula niku wau siang mau periksa kali dokter Gus, mau istirahat riyen sedalu teng rumah sakit, sesuk mangkat teng Taiwan. aku mikir ke Heru Santoso kok masak ke rupane aku. Kan aku jadi gak enak. Basan tak sawang tenan rupane kaya kota infak. Bentuk negara Indonesia adalah nation state. 1936 Muktamar NU di Banjarmasin. Kenapa Pak? Kulauan rumus ini bahwa khilafah itu tidak cocok di Indonesia. Kulau saat ini dimusuhi kalau wong-wong ex-HTI teng media sosial gara-gara saya mengatakan khilafah itu gagal. Kulau dionek-onek ini misalnya apa-apa lah soal bentuk negara nyuwun sewu hidup mati untuk Indonesia. Niki bedane Indonesia karo Eropa. Bocah-bocah kuwi men paham. Apa bedane Indonesia karo Eropa, Bu? Eropa kuwi bangsane siji. Jenenge bangsa Eropa. Bangsanya satu, berdiri di atas banyak negara. Bangsa Eropa berdiri di atas Prancis. Berdiri di atas Inggris, berdiri di atas Spanyol, berdiri di atas Jerman, berdiri di atas Belanda, berdiri di atas Belgia, Swiss, sakpiturute, kula wangsuli. Satu bangsa berdiri di atas banyak negara. Lah Indonesia niku nyuwun sewu, bangsane akeh. Berdiri di atas satu negara. Bangsane apa? Jawa. Bangsane apa? Sunda. Bangsane apa? Madura. Bangsane apa? Bali. Bangsane apa? Bugis. Bangsane apa? Batak. Bangsane apa? Aceh. Hanya berdiri di atas satu kaki, satu negara, namanya Indonesia. Beda toh? Eropa ku bangsane siji berdiri di atas banyak negara. Indonesia bangsanya banyak berdiri di atas satu negara. Mila jenengan pirsani. Ora usah ado-ado teng Sumatera pun. Sak pulau Jawa iki delok nduk. Jawa Timur ujung wetan namine napa? Banyuwangi. Banyuwangi kuwi di suku jenenge Osing. Bahasane bahasa Osing. Nyebrang titik ketemu Madura. Lah cara wong Madiun ngomongnya Medunten. Bahasane wis bahasa Madura. Kanca-kanca kula Madura niku wonge lucu-lucu. Dodol sate ayam ning Yogja, sate ayam asli Madura. Ngapusi wong ayame tuku ning pasar Beringharjo. Wong Madura niku pokoke lucu-lucu niku. Mila polisi niku jarang sing saking Madura. Soale pas begitu tes berhitungnya ra tau kasil. Lah wong Madiun berhitung 1, 2, 3. Wong Madura ra iso, Pak. Berhitung 1. Kalau orang Madura ini kan nyuwun sewu lakon lomba TTS mesti kalah soalnya nyuwun sewu kolomnya mesti kurang. Mesti kurang hubungan suami istri menghasilkan 4 kolom A, N, A, K. Orang Madura kurang hubungan suami istri menghubungkan nakan nak. Kalau nak ngimami surat ya ngono iya nakan abudu wa iya nakan astaun. Kalau orang Madura niku ini betul-betul 17 Agustus tahun 45 mboten. Lah orang Madura tambahi 16 Agustus tahun 45 setelahnya hari kemerdekaan kita. Ya bener toh setelahnya hari kemerdekaan kita. Madura. Kula dadi kalingan kula. Haji tahun 2015 kula karo kanca kula Madura. Pengacara wonge ngeyele ra umum. Teng ngarep Masjidil Haram niku lha ditulisi mamnu'ut tadkhin dilarang merokok. Lah mergo niki wong NU, Madura niku lha mayoritas NU. Wong NU niku cirine ngerokok. Soale wong NU niku ngerokok mawon duwe dalil ni'matul udud ba'da dahar. Ni'matul udud ba'da dahar fasih wa ni'matu dahar ba'da dukhul. Lah sing tau ngaji ngerti, orang ngaji ra ngerti. Sampai santri kula niku nyuwun sewu kula ora ngerokok, santri kula ngerokok kabeh. Pujian ning lam masjid napa pujiane sing sapa wonge bar mangan ora ngerokok padha karo wong sing ora cewek cangkemmu aku. Jadi lah bedake NU karo Muhammadiyah iki gampang deloken cangkeme. Lah kemebuli berarti NU. Lah wong Muhammadiyah niku ora wani ngerokok. Mila wong NU karo wong Muhammadiyah niku mlebune surga dhisik wong NU. Sebabe napa? Ana sebabe. Wong Muhammadiyah niku ora wani ngerokok soale wedi karo peringatan pemerintah rokok itu membunuhmu. Wong iki wong NU imane luwe kandel. Wong NU ora percaya sing mateni wi rokok tapi sing mateni Izrail. Ora ono urusane karo rokok. Tapi ya aku ya ora maido karo wong Muhammadiyah. Wong Muhammadiyah niku wedi ngerokok soalnya napa? Peringatan bahaya merokok dari pemerintah hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah. Bukti napa? Merokok itu membunuhmu, bukan membunuhmu. Membunuhmu Muhammadiyah. Dan yang paling bertanggung jawab terhadap rokoknya orang NU siapa? Pom bensin. Gara-gara setiap kali mlebu pom bensin ono tulisan NU smoking. Kula niku mbah bapak kula ngerokok, mbah kula ngerokok, buyut kula ngerokok, kang mas kula ngerokok, adik kula ngerokok, santri kula ngerokok, kula belas orang ngerokok. Gue ngomong aku Muhammadiyah rak, gue cerek canggemu gue. Ya kabeh iki ana istisna, ana pengecualian. Aku golongan wong NU sing ora ngerokok. Ngerokok itu bukan ahli hisab, tapi ahli sunni nyusu geni. Milo setan kayak paling wedi karo tukang rokok, tak kandani. Soalnya apa setan itu terbuat dari api. Lah mung ge wong NU genine dimot tak kandani. Pak Camat badhe ngerokok, monggo. Ayo Mas, mun cangkem-cangkemmu dhewe ya ngopo to Mas? Ora apa-apa. Oleh. Iki agen wetangku dhewe iki. Iki aku nggowo dhewe wetange. Panitane ora pengerten li. Iya wetangku dhewe wae. Aku nggowo wetang dhewe iki Pak Lurah. Ora pengerten karo aku. Mesti bojomu ora pengerten karo kowe. Gek kowe mungkin lunga nang ndi wae kandhane. Dintane kan mau. Kok rupane banyune kaya banyu jeding ngene. Oh, rupa gelase. Jijiki, jijiki. Kayak ini engko wandeng gelase kelus kaya ngene iki. Ih, ngene. Mergo kula cek watuk, kopine nggih Pak Lurah wae. Ya Pak Lurah. Madungake Pak Lurah. Kopi bukan kopi susu Pak Lurah. Lah kopi susu bingung ke kopine ngajak melek susune ngajak turu. Mula lah neng omah gue disuguh karo bojomu kopi susu dia kali kopi ini diombe susu ini dicekeli. Iya. Mula gue lelah. Rokoknya Pak Lurah nanti. Nih pakai rokok Pak Lurah. Yang Pak Lurah ngerokok. Ngomongin Pak Camat. Kula niku tau ngaji teng omahe dalang terus tahun 2007 ditawari udud pertama kali kali wong ngapak. Pak Kiai iki ya kisuk-kisuk ngobori cocot ngono kuwi. Pak Camat badhe ngobori cocot langgar. Pokoke lambas rokok wong NU niku ra ono enteke. Kula lagi ngaji rokok niku 10 SKS ra bakal rampung. Ono, wong telu kesasar ning alas, ketemu karo jin. Takoni, kowe senengane apa? Kula senengane wedoan, rabeke karo wong papat lebokke kamar 5 tahun. Kowe senengane apa? Kula senengane mendem. Wong kula ning Madiun pangunci, apa paguyuban ngunjuk ciu. Lebokke kamar 5 tahun, terakhir banser. Kowe senengane apa banser? Kula senengane udud, lebokke kamar kaya rokok 5 tahun. Bar 5 tahun tokke songo kamar. Sing bojone papat kewer-kewer. Sing seneng mabuk kewer-kewer. Begitu banser metu saka kamar gaweane ngerokok, metu saka kamar bergas waras sehat wal afiat. Jine takon, "Ngopo? Kok kowe ora kewer-kewer?" "Yo salahmu, jin-jin meneh rokok ora ninggali korek." Wah. Pantes. banser dilawan. Jadi mengemut rokok rano apa-apa belas ya. Cangkeme ngerokok kabe. Wong rokok niku paling diwedeni karo sinten? Karo ora demit, ora demit mesetok. Paling diwedeni karo wong Majusi. Soale Majusi niku penyembah api. Mila kono wong rokok wong Majusi lan cangkeme Gusti Allah, cangkeme Gusti Allah. Ya. Madura ngulon meneh ketemu Surabaya. Ini lho majemuknya bangsa Indonesia nih. Ketemu Surabaya bahasane kasar dite. Diancuk. Ayo tak takon, dancuk niku pisuan apa mboten? Dancuk niku jeneng pahlawan teng Belanda. Jenenge Dankok. Dancook, macane Dankok. Lah pahlawan-pahlawan teng Belanda niku didadekke jeneng dam, dadekke jeneng tank. Lah niki Dankok niki dadekke jeneng tank. Tank niku rodok cilik. Zaman biyen niku nyuwun sewu, tank sing jenenge Dankok niki niki nyusuri kampung-kampung. Mila kok mlebu kampung wong Surabaya langsung bengok-bengok, Dancuk. Soale wong Jawa ngomong Dankok niku angel, isone Dancuk. Kok Gus Muntah ngomong Dancuk fasih, soale aku ngerti tajwid. Dadi panjang pendek pas. Bahkan kadang-kadang kula ngomong Dancuk niku nganggo kol-kol aku, Bro. Dancuk, Bu. Fasih. Ini lagi misi wong ora kenal le. Lah pengajian ngomong dancuk ora apa-apa dienggo contoh. Tapi lagi misi wong aja ngomong dancuk. Mila sekali-kali awakmu aja ngomong dancuk. Dancuk iki ora pantes. Kok Gus Mito ngomong dancuk iki contoh. Ngulon meneh ketemu Solo Yogyo, bahasane halus kaya kula. Iya. Bojong kula iki langsung kuman bote alus ya Rama. Bapak kula ngaturaken jungung riyati mbok menawi kula gadah kelapatan sak dene masang ngucapan salaka sing tindak tanduk kula banyu sacawa lemah sacara godhong sacuwek kayu sacoklek kula nyuwun agungi samudra pangang sami bapak ngono piye. Alus nika. Tur nganggo nangis bojong kula langsung katakon ngopo kok nangis kali kan dosa mboten bah. Lha ngopo nangis sikil kula kepidak. Alah. Terus. Ngulon meneh ketemu pundi Banyumasan. Ngapak-ngapak Tegal, Kebumen, Cilacap, Purwokerto. Ngomongnya ribet, blekuduk. Bedone mung O karo A. Ning kene sego ning kono sega. Ning kene bata ning kono bata. Ning kene kanca ning kono kanca. Ning ora ana kantal ora ana. Orano ngapak bahasa paling nyeneng iki ngapak niku lho Pak blekuduk ana wong Kebumen ngundang kula ngaji sambutan arane manjing daleme Gus Miftah Kiye anak gapura arane gapura sugeng teka aku batin guparo sugeng teka iki opo ternyata gapura selamat datang sugeng iki selamat teka iki datang teko nang Yogja iku ana monumen arane monumen Jogja balik maning apa meneh ternyata monumen Jogja kembali monumen Jogja balik maning lawang biyen niku jaman martel Pak Lurah ditelepon kok sibuk jawabannya mesti bahasa Inggris the number you calling is ended please try again in a few minute lawang apa ora nomor telepon yang sirah 7 langka telepon meneng ya ngono ku ngulon meneh ketemu Sundo Pasundan ngomong wis beda meneh kaditu kadunia teh meduduk dinyaknya cicing mahula gandeng teh kucing mah diserendeng kaditu ente naon-naon silit meduduk dinte tahun Sundo indahnya bangsa Indonesia sing lucu wong ngapak moro ngene wong Sunda begitu mlebu kampunge ngidak telek wong ngapake takon ta ini siapa kiye disawab karo wong Sunda iya mah ta ina urang ngono lah wong ngapake ra percaya ora percaya ta ini urang kok gedene sekiye ngono coba ini kemajemukan iki ngomongi mulai ngomong kenapa kok harus negara persatuan niku ngono ngulon meneh ketemu ngendi nduk Jakarta apa sukunya Betawi lulu gua bapak lu mertua gua ngulon meneh ketemu Banten ngulon meneh ketemu Lampung nyak go mengan kudai kampuang kampang lan kene asu nyak go mengan kudai ayo mangan dhisik ngulon meneh ketemu pundi Palembang wong kito galo ngulon meneh ketemu pundi Medan mut mulai duwe marga-marga nih kok wow. Niki margane ketok si lupa hutang lah jenar ini margane ketok si raja guguk lah bucah ini margane ketok marga satwa ini belum berbicara agama maka kenapa bentuk negara Indonesia itu adalah negara kesatuan agama yang diakui oleh undang-undang ada berapa Bapak Ibu? 6 Islam Kristen Katolik Hindu Buddha Konghucu Dharma Gantung bukan agama aliran kepercayaan maka kalau saya ditanya Dharma Gantung apa? Aku udah paham tapi lah Gantung Limbah Dharma aku paham negara menjamin apapun agamanya silahkan lakukan agamamu tanpa pernah mendapatkan tekanan dari pihak manapun milo tonggo kulo natalan mangkat ning gereja nyilih ambulan pondok kulo kek ayo rapopo kulo pengajian ning pondok sing teko wong ngewon dimasakke sing bantu masak sinten tonggo kulo wong Kristen soalnya nopo dalam konsep iman Allah mengatakan dalam Al-Qur'an faman sa'a fal yu'min faman sa'a fal yakfur sing arep iman iman no sing arep kafir kafir toleransinya lakum dinukum waliyadin sudah tidak perlu diperdebatkan lagi Islam masjid Katolik Kristen gereja mila nyuwun sewu nggih lak jenengan tak kandhani mesti ra percaya kulo niku ngaji teng kafe-kafe niku sing duwe kafe niku kabeh tiyang Katolik kabeh tiyang Kristen Cina kulo ngaji Cina niku nunggoni kono kowe makane gereja mboten Gus lha ngopo gereja kulo gereja negeri maksudnya Sabtu Minggu libur malah ra tau ning gereja kowe opo ora makane gereja aku mah lha pendetane ra lucu malah kadang-kadang melu kulo ngaji kulo emotaken begitu lebaran sing teko pertama kali teng pondok kula mboten jamaah kula sing ngewon niku mboten sing pertama kali teko pinten pendeta tangga kula Gus Minal Aidina wal Faizin maka begitu mereka natalan kula teko Pak pendeta selamat natal kula dikritik kalih wong-wong niku kiai kok ngomong selamat natal kafir apa rumangsane iki mung gara-gara cangkemku ngomong selamat natal imanku ilang sapa sing kandha wong Islam kok lucu karo pohon Natal benci ini ra umum nopo pohon cemara karena ini lambang Natal pertanyaanku sejak kapan pohon itu punya agama begitu Paskah benci karo pohon palem karena ini wong sebu wong mangkat Paskahan nganggu pohon palem ngini-ngini kira oleh li dipasang kadang-kadang nyuwun sewu kenapa ini kemudian terjadi karena pemahaman agama yang salah salah paham atau pahamnya salah sing sering kula critake ana bocah Madura karo bocah Batak jenenge Coki Muslim stand up komedi masak daging babi dicampur karo kurma diancam arep dipateni li penghinaan terhadap agama daging babi dimasak dengan kurma ini namanya penistaan jadi korbuser telepon kulo Gus yuk kita syuting bahasanya apa membahas daging babi dimasak dengan kurma apakah itu penistaan kulo jawab bukan penistaan alasanmu apa Gus sejak kapan benda mati itu punya agama seolah-olah lah babi ki mesti Kristen lah kurma ki mesti Islam apa rumangsane sing mangan kurma wong Islam tok? Mboten. Wong Yahudi niku senajan tok agamane mboten Islam ya mangan kurma. Apa sing mangan babi niku namung wong Kristen tok? Alah-alah Heru Santoso ya tahu tak kandhani. Tapi ndelek-ndelek. Ya lah bro, alah. Kaya aku ora ngerti awakmu. Bareng matamu. Tapi saya bilang sama dia, kesalahan kamu itu cuma satu, bro. Nopo Gus, gara-gara kamu bilang kalau daging babi dimasak dengan kurma, maka bisa jadi cacing pitanya menjadi mu'alaf. Lah kuwi cangkem bosok tak kandhani. Karena menurut kami orang Islam, kami dilarang makan babi baik ada cacing pitanya maupun tidak. Pak Lurah tahu, babi itu mengandung apa? Cacing pita. Salah, babi itu mengandung anaknya. Kan juga mungkin anakmu. Kalau saya ngeloni kowe. Sing mesakin iku anake babi lho. Anake babi iki mesti mlakune nunduk ini. Soale isin di bapak babi, isin deh. Beda karo anake kancil mlakune ndang andang enggak seneng bapake dudu babi kadane. Pemahaman kita niki lho sing salah. Seolah-olah napa beda agama ini musuh. Dan ini membahayakan. Maka ketika khilafah ini dipaksakan nyuwun sewu, Indonesia pasti terjadi disintegrasi bangsa. Bali mayoritas agamanya Hindu, dia akan menyatakan keluar dari Indonesia. Papua agamanya Kristen, dia akan menyatakan keluar dari Indonesia. Kenapa? Karena kalau dipaksakan dengan sistem khilafah. Maka saya sampaikan yang paling cocok dengan NKRI adalah Pancasila. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itulah Indonesia. Sing banter ngono lho, Lurah. Indonesia malah kaya banci perapatan dalan. Indonesia. Aku apa lu aku di jamaah banci 400 kok. Padahal sekali-kali melu ngen kula. Kula ndek banci niku 400. Jenenge kabeh palsu. Jenengmu sapa? Laura. Apa kuwi lanang ora wedok ora? Suceto susune lancip diganjel botol. Sementara Pancasila nyuwun sewu, lakum dinukum maliyadin, tonggo kula Kristen kula pengajian ngewangi masak. Santai mawon, mila bola-bali kula kondo. Lawang Indonesia ra iso akur gara-gara beda agama kalah karo manuk. Manuk niku agamane loro, yen ora Kristen Islam. Manuk Kristen buktine ana manuk gereja. Manuk Islam ana manuk emprit kaji. Emprit kaji niku manuk emprit sing ndase putih tak kandhani. Ora ana tulisan ning masjid burung gereja dilarang masuk, ora ana. Malah Pak Haji jarang mlebu masjid niku jenenge hajingan tak kandhani. Tapi lah iwak agamane mesti Katolik. Bukti napa sing paling gede jenenge Paus. Katolik. Paus. Lah kula nyantai, Pak Lurah. Begitu gereja Temanggung 10 tahun yang lalu dirusak, lah jenengan kelingan. Sing resiki gerejane sinten? Kula kali kanca-kanca Banser. Pendeta-pendeta sak Temanggung kali kiai kula kumpulke. Kula gawe seminar indahnya perbedaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sing sambutan menteri agama cek kaya perang. Wong Kristen delok wong Islam ngene iki. Wong Islam delok wong Kristen padha wae. Begitu kula munggah panggung kula cerita. Ada cerita Pak Pendeta dan Pak Kiai. Pendeta ngajak mancing Pak Haji. Begitu nyampe kolam pendetanya bilang, "Pak Haji tolong saya digendong." "Kenapa pendeta?" "Kaki saya korengan tidak boleh kena air." Akhirnya Pak Pendeta digendong oleh Pak Haji. Begitu digendong Pak Haji, pendetanya bilang, "Baru hari ini ada pendeta bisa naik haji." Wong gereja mulai nguyu kae. Iya. Akhirnya Pak Haji ini jengkel, pendetanya diuncalke ning kolam, biur mlebu ning kolam. Pendetanya takon, "Pak Haji, kenapa saya dilempar ke kolam?" "Mohon maaf Pak Pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji." Iya. Santai ngono lho. Wong apa to kawae dadi musuhan karo tanggane sing Kristen iki? Lha, santai wae, Bro. Kula wingi bodho Idul Adha mbleh sapi 12. Tangga kula Kristen kabeh tak wene sekiloan. Tak wene jeroan, termasuk jeroane usus. ya. Ngono kuwi lah indah to. Nggih napa mboten, Bu? Apa yang kita perdebatkan? Cerita kula sing paling populer napa? Ana kiai dijemput karo pendeta piknik ning Parang Tritis. Begitu naik bis kiainya bilang, "Bismillah." Diprotes sama pendeta, "Salah Pak Kiai, kita tidak naik bismillah tapi bis kota." Begitu ning tengah dalan ana petir dar dar dar dar. Langsung pendeta ini bilang, "Haleluya, haleluya." Diprotes karo kiai, "Salah pendeta, itu bukan haleluya tapi halilintar." Iya. Yeah. Sampai Parang Tritis kiai ini nganggo sarung ora nganggo sempak. Mudun saka bis angine banter wut mbuka, pendeta langsung bengok. Wow. Apa jawaban kiai? "Salah pendeta, ini bukan wow tapi alif." Ngono. Lah ngene iki wow apa alif? Sing ora paham, ora paham ikro mesti ora paham iki. Kurang Islami apa? Maka disinilah bentuk yang paling cocok menurut Nahdlatul Ulama itu adalah nation state, negara kesatuan yang memahami perbedaan. Gak usah NKRI bersyariah, Indonesia sudah Islami. Pengajian sampai mutah-mutah ning dalan ya oleh polisine ora cerewet, monggo malah polisine melu ngaji. Mula takkan dari wa polisi annasu yamutuna ala ma'asu, manusia itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadilah polisi biasanya ngaji, mati ini pas pengajian. Tapi lah polisi gawane ning pinggir dalan, hati-hati mati ini tabrak truk delok wae. Anu itu. Apa? Oh, sing paling nyebahi polisi mung siji. Polisi Indonesia sing apik kabeh. Sing paling apik luruh patung polisi kalau polisi tidur. Apik kula wingi ngomong teng bare skrim. Sing paling nyebahi mung siji, polisi Cilebak. Lampu merah menggok ngiwo. Iya. Diancur, diancur. Soalnya kula niku duwe pengalaman dicegat ngoten niku kali Pak Imam Sugianto niku mantan asprine Pak SBY. Saniki pangkate jenderal bintang 1. Mangkat teng istana numpak motor kali kula ning tengah dalan moro-moro. Iya ngoten niku. Langsung jenderal misuh, "Biajingan kamu." Soalnya napa? Wong tilang niku lho ana undang-undange. Jadi orang ngawur. Lalu lintas ki ana macam-macam mele, ana undang-undange. Nih kuwi tertib. Nggo helm, malah nganggo blangkon. Lapangan Diponegoro ora nganggo helm kok ya lumrah. Lapangan Diponegoro nganggo helm dikira arep ngojek. Inilah Indonesia. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, semangat para pahlawan ketika memerdekakan Indonesia, yuk kita isi kemerdekaan ini dengan nilai-nilai yang bagus. Milo mbah-mbah dhewe mbiyen kita kandhani cah ya. Arep masang merah putih pinggir dalan ngoten niku mawon kangelan. Soale napa didokke karo londo. Sampai akhirnya diakali. Wong tua-tua tak takon. Wong tua-tua mbiyen niku lak bangun omah, biasane sing dipasang niku telu. Siji, pisang raja ning pinggir dalan. Nomor loro, gabah ning arep lawang. Nomor telu, merah putih di mana? Ning molo. Molo ning omahe biasane dipasangi merah putih. Kelingan mboten napa polisi. Saiki kira-kira jek ana sing masang ngoten niku napa mboten? Jarang. Napa dipasangi pisang raja? Raja niku senengane tetulung. Men wong Jawa niku dieluk-dieluk dielekke. Wong Jawa, kowe gawe omah ki niate nggih mulyake tamu, tetulung. Mula dipun ngendikaken, mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yen disuguh. Omah ra tau duwe tamu berarti sing duwe omah ra tau srawung, tamu ra disuguh nyelek kutis. Mula duwe tamu langsung disuguh. Duwene wedang tamune wedangi. Duwene gorengan gorengi. Duwene susu. Lopo ning arep lawang dipasangi gabah ngendikane Habib Lutfi. Supaya awake dhewe iki kelingan, sak api-apike panganan niku sangko hasil kerjane Ki Mbak. Wong Jawa mbiyen nyuwun sewu rata-rata petani. Mila sing dicontoh sinten? Nabi Daud. senajan to Nabi Dawud kali Nabi Sulaiman iku sugih, sekali-kali mereka tidak makan kecuali melalui hasil tangannya sendiri. Sing paling hebat nopo? Masang merah putih ning pinggir dalan didokke karo Belanda, milo wong Jawa mbiyen diakali dipasang ning molo omah. Karepe nopo? Ning ruangan mbiyen rong ana plafon, Pak. Begitu lungguh ning ruang tamu nyawang merah putih, menumbuhkan rasa cinta dengan Indonesia. Semangat, Bro. Kula niku dibuli tantangan gara-gara saya menolak khilafah. Kula wani kok. Diancam macam-macam ora urusan. Sampai kemarin saya ke Algeria niku Aljazair. Bahasa Inggrisnya Algeria. Niku lak nyuwun sewu. Penyusup-penyusup radikal niku sakniki mlebu teng kampus. Masuk melalui TKI-TKI yang ada di luar negeri. Dan ini bukan omong kosong. Jutaan dolar uang luar negeri masuk ke Indonesia untuk apa? Untuk mengobrak-ngabrik Indonesia mengenai ideologi. Jenengan kula kandhani, luar negeri niku aja nyerang Indonesia sakniki ra wani. Lak nganggo militer ora wani. Soale perang teng Indonesia niku ragate larang. Nggowo tank moro ke luar negeri ning Indonesia parkir ning Madiun kon parkir. Membeleyeh-leyeh tentara nih bakule liwat cang goreng cang godok cang kemu mlebu ning WC bayar 2000 milo nyuwun sewu. Bagaimana cara mereka membentuk menghancurkan Indonesia? Awal perjuangan NU Muhammadiyah dibentur-bentur ki wong NU Muhammadiyah ribut masalah kunut awal-awal perjuangan, tapi saat ini alhamdulillah wong Madiun wis ora sing ribut babakan kunut. Kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Madiun sudah jarang yang sholat subuh. Subuhannya setengah pitu. Usolide tambah usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Dulu dibenturkan melalui nopo? Sayyidina dengan tidak Sayyidina. Dibenturkan melalui apa? Tahlil dan tidak tahlil. Bahkan dibenturkan gara-gara ndas. Lawang NU maca tahlil, maca tahlil ndas diubah-ubahke. Orang yang tidak NU tidak diubah-ubahke. Niku mbiyen digawe ribut. Sing ngubahke ndas rumangsa paling bener, sing ora ngubahke ndas rumangsa paling bener. Mbiyen lembah-mbahmu ki lek mung gara-gara tahlil ngubahke ndas e ribut. Nganti kula takoni karo wong MTA. Wong NU kurang gawean maca tahlil kok ndase diubah-ubahke. Apa oleh? Kula jawab, oleh. Njuk ngopo? Wong ndas-ndase dhewe. Kan wong NU maca tahlil ngono kuwi, Pak Lurah. Ana sing manduk-manduk tok afdalu dzikri fa alam annahu la la illallah la la illallah. Sing miring tok ya ana afdalu dzikri fa alam annahu la la illallah la la illallah. Sing kaya entung ya ana ndilur niki dul. Afdalu dzikri fa alam annahu la la illallah la la illallah la la illallah ana. Sing cuwet ya ana afdalu dzikri fa alam annahu la la illallah la la illallah. Sing mung kantep kaya ngono. Afdalu dzikri fa alam anna la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sing kemayune pol ya ngono. Afdalu dzikri fa alam annahu la ilaha illallah. La. Eben boten. Oke. Kaya ngono mbiyen nggih alasan nggih mecah umat. Aku lo takoni, angsal napa mboten Gus? Oleh alasane napa njuk ngopo wong ndas-ndase dhewe. Sing ra kena niku maca tahlil karo ngobahke ndase kancane. Ora kena. Haudalu dzikri fa alam annahu la la la la. Wong pekok. Rene meneh NU Muhammadiyah wis akur. Muncul lagi gerakan-gerakan baru MTA. Mulai ngosak-ngasik wong NU. Terus, Pak. Dan itu semuanya by design, ada skenarionya. Mila kula matur. Lah awake dhewe mung beda karo tanggane babakan kunut wis ora usah nesu. Kalau hanya berbeda hanya bilangan tarawih, ora usah nesu. Kalau berbeda hanya persoalan tahlil, enggak usah marah. Tetapi kalau yang diosase itu adalah ideologi negara yang namanya Pancasila, kita wajib marah dan wajib kita bela untuk Indonesia. ngono wae ora. Lah mung beda kowe traweh 20, aku 8 wis lah apa-apa. Ning Madiun malah ana aliran nomor 3, ora 8, ora 20, aliran sing ora traweh. Sopo imame Heru Santoso? Emang soal gue ini apa-apa dan orang Muhammadiyah ini bedanya tipis kan dan orang Muhammadiyah ini bedanya mau siji lah orang NU senengane dawa orang Muhammadiyah senengane cendak ibu-ibu mereka tak takon jenengan seneng sing dawa apa cendak dawa wow orang NU senengane dawa traweh 20 Muhammadiyah cendak 8 NU dawa salat subuh kunut Muhammadiyah cendak orang nganggo kunut NU dawa baratan puji-pujian dawa opone subuh halah-halah sing ngaten Mbah Mudin umur 70 taun kae karo watu-watu pujiane wong tuwa kae astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim innallaha ghafurur rahim lalah wong simo keturunan ngapak ya Allah Gusti inyong mun ngapura sekata itu sa inyong lantusane bapak biung inyong lah sing mangkat ing masjid sapa dawa elo wong eno dawa adan Jumat pindo Muhammadiyah cendak pisan mengunuh kita atau bedanya wong eno ngubur ke jenazah dawa leboknya ada nih wong Muhammadiyah orang yang gue adan menunggu aku diprotes wapa wong eno yang ngadan jenazah kok diadani orang sholat kok nganggu adan tak jawab gue peko apa rumang sana lah adan kudu sholat orang contohnya ngadani bayi apa bayi ini jengkang jengkeng ini lah ya orang aku udah tau ngaji kok adan ini ngadani jenazah ngadani bayi apa nih ono angin puting beliung angin puting itu ora bahaya bro angin puting beliung kula ngaji ning Sunda takoni Pak Kiai angin puting beliung itu bahasa Jawane apa mendasku to apa salah angin puting beliung iki bahasa Jawane angin pentil muter-muter diadani sunah ning simo ono omah kebakaran diadani sunah tapi ingat yo disiram lama adane tok ora mandek Allahu Akbar khotiar lemone orang kesetanan diadani sunah mila lak bojomu ngamuk Pak Lurah kuwi berarti bojomu kesetanan mila bojomu ngamuk mama Allahu Akbar rasa disiram gebir ngomambu bakar di sana itu sekali lagi saya sampaikan persoalan iman Allah sudah ngatur famang sa'afal yu'min famang sa'afal yakfur persoalan bernegara sudah diatur Indonesia negara nation states yang dalam toleransinya Allah ngatur lakum dinukum maliyadin maka tidak ada alasan untuk merubah Pancasila sebagai ideologi negara entah mereka yang mengatakan khilafah atau mereka yang mengatakan NKRI bersyariah sudah tidak ada lagi ideologinya adalah Pancasila maka kata Mbah Mun Indonesia itu cocoknya dengan 4 pilar kebangsaan yang disebut dengan PBNO P nya apa? Pancasila B nya apa? Bhinneka Tunggal Ika N nya apa? NKRI U nya apa? Undang-Undang Dasar 1945 itulah Indonesia sampun jam setengah kali welas kula ajeng teng Sragen monggo kabeh ngadeg nyanyi lagu Indonesia Raya dungone Indonesia Raya sallu ala Nabi Muhammad nggak ngadeg nyanyi Indonesia Raya Dah. Oke, Dan. Salam ge sepat. Oh, salam. Yo. Enggak, dengan sikap sempurna kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud cinta kita kepada Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya, dua Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Minta Fatihah 3 kali. Yang pertama untuk Mbah Maimun Zubair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir hidupnya husnal khotimah. Amin. Dan muga-muga kula panjenengan sami insyaallah sowan insyaallah kados Mbah Maimun Zubair. Amin. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Shiratal ladzina Al-Fatihah nomor kali untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Allah menjaga Indonesia. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Fatihah nomor 3 kagem kula panjenengan sami. Insyaallah Allah akan mengabulkan semua hajat kita. Amin. Allah akan mengabulkan semua permintaan kita. Amin. Allah akan mengangkat semua penyakit kita. Amin. Allah akan membaikkan ekonomi kita. Amin. Allah akan membaikkan dunia kita dan Allah akan membaikkan akhirat kita. Pas iya kana butuh wa iya kana stain dipun ambali kaping 11. Ala hadin ya wa ala kulli niyatin shalihah. Untuk kami semua yang hadir ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Supaya doa kita diijabah, kita tutup dengan selawat hasbi rabbi 3 kali. Shallu 'ala nabi Muhammad. Hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi hasbi rabbi ma fi qalbi hasbi rabbi jalla Allah اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين والله الموافق الى اقوام الطارق كيف هو غير ابيد Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan Gus Miftah panjang umur kaya Indonesia. Yo, umpama kula mati saniki kula nggih siap. Langsung diumumkan teng masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah meninggal dunia dengan tenang Pak Camat. Nuwun nyuwun dhumateng moga-moga kula panjenengan sami boten namung sesarengan teng alam donya ugi sesarengan wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih panitia dan alkindiliah. Ada beberapa acara kasuan Bapak Ibu boten kondur rumiyin tasih ada beberapa acara kasuan panjenenganipun pengurus